sana. Katanya pendidikan hak semua orang yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Hei hei, mana buktinya? Hanyalah sampah belaka. Ternyata yang sekolah hanyalah yang berduit saja. Bukanlah perusahaan yang orientasinya uang. Bukanlah formalitas yang penuh dengan kekosongan. Gratis untuk semua.